Shalom, shalom semua. Ya luar biasa, puji nama Tuhan. Ya setelah lama tak berjumpa, kita bisa berjumpa lagi. Dan ibadah infaknya Jumat siang petang, yang di Malaysia, di Qatar, di Indonesia. Ya luar biasa penyertaan Tuhan. Ya tapi berbeda-beda jauh. Tapi melalui teknologi yang kita bisa berjumpa kembali. Dan dalam kesempatan hari ini, saya akan sharingkan firman Tuhan mengenai cara mengatasi kegagalan. Tapi sebelum itu, kita mari satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang menjadikan baik dalam hidup kami. Sungguh anugerah-Mu, kasih-Mu, Tuhan Yesus, kami boleh rasakan hari demi hari. Sepanjang hidup kami, Tuhan, kami mengucapkan ucapan syukur yang besar dan mendalam, Tuhan, atas kasih-Mu, atas perhatian-Mu, atas rahmat-Mu dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan, untuk sore hari ini, kalau hamba boleh diberi kesempatan, Tuhan, untuk sharing firman. Kiranya Tuhan Yesus surat pilih dan bibir hamba-Mu, tutup hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, biarlah kemuliaan-Mu saja yang menyatakan, Tuhan, kami mencolak segala roh-roh jahat yang mencari firman Tuhan, yang mencari kemuliaan sendiri. Tuhan Yesus, kami mengatakan dengan nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah suara isi hatimu saja Tuhan, yang disampaikan melalui hamba, melalui pribadi hamba Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan-Mu yang dinyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami menggunakan Roh Kudus, biarlah Roh Kudus berbicara siap hati kami, kebenaran kami Tuhan masih melakukan boleh dinyatakan ya dan amin atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ucap syukur dan siap atas kebenaran firman Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, hari ini saya mau sharing firman atau di bulan ini kita bertemakan mengatasi kegagalan, ya cara mengatasi kegagalan atau mengatasi kegagalan itu sendiri. Yang luar biasa tema ini yang sangat setiap manusia itu setiap kita tuh pasti gagal tuh pasti apa ya bergetir ya apa namanya bergetir atau secara manusiawi daging ini pasti ada gemetar gitu atau ada percikan getaran ya kalau mendengar kata gagal gitu ya karena kegagalan itu selalu secara manusia gagal itu tuh sesuatu yang nggak enak dan sesuatu yang tidak pernah dimaui. Betul ya, sesuatu hal yang tidak pernah kita inginkan ya apa namanya kegagalan itu. Maka saya belajari apa sih arti kata gagal ini sebenarnya ya. Ya, saya temukan di sini sebenarnya dalam menurut kata bahasa Indonesia, saya mungkin kurang paham dari bahasa Melayu atau Malaysia, Pak Jack dan Bu Linda ya. Dari dalam bahasa Indonesia saja sudah dari kata dasarnya adalah gagal ya atau fail failure ya sebenarnya mungkin kalau dari bahasa Indonesia saja saya bahas ya karena ada tiga hal yang saya lihat di sini itu kata gagal itu yang pertama itu satu hal tidak jadi yang pertama tidak jadi yang kedua itu tidak berhasil dan yang ketiga itu tidak tercapai. Ya, ya artinya. Makanya kalau kita lihat ini secara manusiawi ya, kegagalan itu kan artinya kan kita sebagai manusia hidup di bumi ini yang dengan terbatas waktu dan tempat ya, beda dengan kekuasaan ilahi atau dari kacamata Tuhan itu kegagalan mungkin karena Tuhan adalah Alfa dan Omega ya, dia tidak tidak dia awal dan terakhir. Jadi kita ini yang hidup di bumi ini yang terbatas dengan space yang terbatas, ya apa namanya orang bisa mengalami tiga hal ini tidak jadi, tidak berhasil, tidak tercapai, itu mungkin kalau pakai bahasa kita atau mata kita, itu mungkin kan udah akhir segalanya ya. Ya. Dan itu susah di apa ya, diterima secara manusiawi kalau kita tuh gagal gitu. Ya, kalau kita tuh gagal dan pemicu kegagalan itu juga banyak sebenarnya. Cuman hal-hal di sini yang saya cuma pribadi melalui pengalaman hidup saya cuma mau bahas point to point aja, karena saya percaya dari kalau kita berpegang kepada Tuhan Yesus yang Dia adalah Alfa dan Omega, Dia adalah Allah yang awal dan akhir. Di dalam kamusnya Tuhan tuh nggak ada kegagalan gitu. Tapi kita yang di bumi ini dalam perjalanan hidup bersama Tuhan, ya itu tadi ya. Kalau di mata kita gagal atau kehidupan kita mengalami kegagalan atau mengalami yang ketidakjadian atau tidak jadi ya sesuai dengan apa yang kita rencanakan itu tidak terjadi, sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan itu tidak terjadi, sesuai dengan apa yang sudah hukum alamnya gitu ya, misalnya kayak panen udah pasti ini alam ada apa sore misalnya satu hal yang pasti gitu ya, jam 6 udah pasti gelap gitu ya kan, kayak begitu kan, itu kan kekuatan alam ya, panen nggak ada, tidak jadi panen ya, harusnya seperti biasa rutinitas kita udah ekspektasi lah ya kan, ya kan tidak jadi. Atau mungkin yang paling pahit itu yang saya ini, saya benar-benar teman-teman sendiri ya, ya ada pengalaman teman yang udah mau menikah juga tidak jadi ya. Dari pihak prianya kecelakaan ya, ini saya pakai tema ini, saya banyak hal yang flashback gitu ya untuk pribadi saya, jadi itu susah bangkitnya gitu loh, udah planning semua, udah acara udah mau selesai tapi kecelakaan dan jadi itu tidak jadi pernikah, dan itu berat sekali buat sahabat saya, kawan saya, itu butuh 1 tahun bangkitnya. Nah, kayak gini-gini itu kayaknya udah akhir gitu ya di mata kita ya. Kayaknya udah. Terus apalah kalau yang kedua, kalau kita bahas soal ketidakberhasilan ya. Tidak berhasil, kayaknya kita udah ini udah bukan merencanakan lagi, tapi kita udah involve dalam untuk menca apa untuk polanya udah dalam build up-nya itu, polanya udah bangun, kita tuh dalam merencanakan bukan merencanakan apa membangun sesuatu ya. Contoh kue, kita simpan, udah di adonan, udah diolah, tapi tidak berhasil menjadi apa yang kita harapkan seharusnya, ya, ya kan? Lalu yang ketiga adalah tidak tercapai, ya. Banyak hal yang pencapaian-pencapaian kita yang mungkin yang harus kita terima, ya. Mungkin penghargaan, achievement atau apa, atau apa namanya hal-hal yang kita targetkan, yang kita punya target, yang kita punya goal, tapi tidak tercapai. Maka di sini dalam fase-fase seperti ini, ya sebagai pribadi kita itu melihat kayaknya udah berakhir gitu hidup kita. Karena saya sendiri pernah di masa yang gagal, ya. Dan saya puji Tuhan ketemu dengan orang-orang yang hidupnya dulu tuh dalam kegagalan, ya. Gak sedikit juga loh orang yang mau bunuh diri gitu, mengakhiri segalanya gitu loh. Karena gagal itu sendiri. Jadi kayaknya udah gak bisa dihadapi dan gak bisa bangkit lagi gitu, ya. Bayangkan kalau kita udah di fase ini, yang kita lihat itu kayaknya udah berakhir semua, ya. Itu udah pasti sasaran yang paling enak adalah kita apa di mata apa kuasa si jahat, itu udah paling enak ya, jiwa kita tuh udah hancur, jiwa kita tuh kayaknya udah lebur, terus kita di benar-benar di bagi saya ini mengatasi kegagalan seperti gagal itu seperti fase di mana kita tuh tak berdaya gitu. Fase di mana kita tuh terhenti. Jadi menurut saya pribadi ya, fase kegagalan ini adalah fase di mana kita terhenti pertama ya, begitu juga di fase di mana kita harus mengulang kembali ya, kedua Dan di fase di mana ini kita bisa melihat akhir, karena banyak, nggak sedikit loh orang bunuh diri mengakhiri hidupnya karena kegagalan. Ya, kayaknya udah berakhir gitu. Fase gagal ini, momen-momen kegagalan ini yang dihadapi kebanyakan orang, termasuk saya pribadi. Saya sendiri aja ingin saat itu ingin menabrakkan diri ke truk gitu ya, karena kayaknya udah gagal banget, udah nggak bisa. Ini gimana ini, mesti hidup lanjut ini dengan kondisi begini, keuangan begini, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Terus gimana nih ditipu, kayak teman saya ditipu miliaran, ini gimana mau bayarnya? Kayaknya udah berakhir itu. Ya, fase ini bisa menentukan kita apakah kita menjadi lebih baik atau kita akhiri segala-galanya. Ya, maka bagaimana cara mengatasi kegagalan? Bagaimana cara sikap kita di fase-fase di momen seperti ini? Ya, setelah memahami momen kegagalan itu adalah sebenarnya momen yang sementara. Gitu. Sementara sebenarnya. Mau kita lihat momennya ya. Tapi kalau momen berhasil itu adalah orangnya. Orangnya sebenarnya. Ya seperti Ibu Lydia kemarin bilang, cara kita meresponinya itu betul. Karena orang manusianya, ya. Karena kan yang mengalami gagal itu kita pribadi. Iya kan? Gagal itu sendiri adalah suatu fase dan momen atau kondisi situasi yang membuat kita terhenti, kita harus mengulangi, kita harus mengakhiri. Kenapa harus mengakhiri? Karena saya lihat, yang itu tadi saya bilang, banyak orang mengakhiri hidupnya. Nggak main-main, langsung diakhiri. Dan itu, kalau kita nggak kuat dalam Tuhan, itu benar-benar bisa lepas diri. Karena nggak kuat dan tidak sanggup. Ya. Itu banyak sekali. Jadi bagaimana cara kita keluar dari fase ini atau kegagalan ini sendiri? Ya. Kita lihat di sini, kita sama-sama, apa namanya, paling pertama, yang paling sadar adalah diri kita sendiri. Kegagalan itu terjadi, kita yang hadapi ke dalam hidup kita sendiri. Artinya ya, diri kita sendiri. Kita menganalisa, mengintrospeksi, menyelidiki tubuh jiwa roh kita, kita selidiki. Ini menyelidiki ini artinya kita bisa, saya tahu itu tidak akan gampang karena emosional pada saat kita kegagalan itu nervous system kita itu pasti bergejolak. Ya, emosionalnya itu pasti nggak stabil. Ya, itu pasti. Karena kegagalan itu atau kita bisa bilang kejatuhan itu suatu yang apa ya men, mem, kayak harga diri kepercayaan diri kita tuh terbanting gitu kalau kita bisa secara secara pribadi. Nah itu kita butuh tubuh yang tenang, jiwa yang tenang, dan rohnya ini. Makanya saya bilang, banyak orang bisa mengakhiri hidupnya karena yang didengar roh yang mana. Ya, kita butuh introspeksi diri, penenangan diri. Ya, karena dari sinilah kita bisa berdoa. Dari sinilah kita bisa mengutarakan, coba kalau kita emosional, bisa nggak pikiran kita jernih? Belum tentu. Dan sulit. Dari sini kita bisa menguasai diri kita. Nah, itu memang sulit. Tapi kalau kita introspeksi, ya hal yang paling paling introspeksi itu yang sangat tipis bedanya adalah menganalisa diri sendiri itu tipis banget sama kita menyalahkan dan menghakimi. Memang itu jauh jauh perbandingannya. Tapi di hati kita itu kita ada namanya penghakiman atau menyalahkan. Ya, di saat kita introspeksi diri itu bukan berarti kita menghakimi Tuhan, menghakimi, menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Mengapa kita gagal? Atau mengapakah ini tidak tercapai, ini tidak terjadi, ini tidak berhasil? Itu tiga ungkapan yang soal gagal. Kenapa? Kita cari meditasi sendiri. Yang pertama memang kita harus apa namanya meditasi atau perenungan, ya perenungan itu perlu, ya. Tapi bukan menghakimi diri sendiri. Di saat momen begini kita nggak bisa nge-blame ourselves, ya. Nge-blame, menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain di sekitar kita, ya kan? Lebih-lebih menyalahkan Tuhan. Lebih-lebih menghakimi Tuhan. Ya, karena seperti kita tahu, kita lagi dialami kegagalan, dialami tempat penelitian, kita lagi terhenti, kita lagi U-turn bahasanya, mungkin terus kembali lagi. Kita lagi di momen di mana yang kayaknya udah mentok, gitu. Ya kan? Maka dari sinilah kita bisa melihat, kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bisa merendahkan hati kita terhadap kondisi. Karena dalam Amsal 16 ayat 5, ya, dengan kita berintrospeksi diri, apakah kita melihat diri kita, menyelidiki diri kita. Kita baca di dalam Amsal 16 ayat 5, ya, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ya, dalam Yesaya ayat 2, pasal 2 ayat 11, ya, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Ya, kita introspeksi diri. Ya, ini alam atau firman kehidupan. Firman itu tertulis seperti ini. Ya, apakah kita tinggi hati dan sombong? Ya, it's different than we are blaming ourselves. It's not the same. Nggak sama. Tapi kita melihat apakah kita ada kesombongan. Apakah kita ada tinggi hati. Apakah kita ada mencari pujian dari orang lain. Apakah kita ada apa ini, mencari kemuliaan sendiri. Atau di balik itu semua, apakah kita mengingini sesuatu yang untuk meninggikan diri sendiri? Firman Tuhan berkata di sini, ya. Ya. Orang sombong akan direndahkan. Ya, itu firman Tuhan. Kalau kita punya kesombongan dasar saat kita introspeksi atau kita punya keangkuhan, kita punya apa self glorify, ya apa mengagungkan diri sendiri, itu kita flashback ke diri kita, ya makanya ya dalam Matius 5 ayat 5, ya, dalam ucapan berbahagia, ya Tuhan apa berbicara, berbahagia orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi, ya. Apakah kita merasa diri kita hebat, merasa diri kita sudah sukses, merasa diri kita seperti di atas, ingat ya, makin ke atas, makin di atas, angin makin kencang, ya, makin tinggi, makin itu juga bagian dari proses kejatuhan atau apa namanya, kita harus paham bahwa ya kegagalan itu nggak selalu di level-level orang rendah atau orang di level kita, kadang-kadang lagi level di atas pun ya di situ ada fase di mana kita harus menghadapi kegagalan, ya, dan itulah proses Tuhan dalam hidup kita, yang itu kita harus berintrospeksi. Ya, berintrospeksi itu bukan berarti kita menyalahkan diri sendiri, menyalahkan siapapun, tapi di sini kita lihat bahwa adakah hati kita yang menyimpang, ya, di hadapan Tuhan. Ya, itu adalah diri kita dengan jiwa kita. Yang pertama, itu saya utarakan yang menurut saya adalah itu introspeksi diri adalah hal yang paling pertama karena itu berhubungan dengan jiwa kita. Ya, lalu langkah selanjutnya yang kedua, gimana kita mengatasi. Terus sekarang orang nggak mungkin gampang bangkit, nggak gampang, nggak mudah. Ya, bayi aja menurut penelitian aja, bayi aja 2.240 kali jatuh dan bangkit seorang bayi. Ya, sampai dia bisa benar-benar kokoh berjalan, tegak berdiri. Ya, artinya kita butuh kuasa Tuhan. Kita butuh kuasa Sang Pencipta yang menciptakan kita. Ya, karena kita adalah hasil produksi atau hasil ciptaan Tuhan yang digambar, yang seturut dengan gambar dan kembali kepadanya. Maka yang kedua di sini, kembali dengan hubungan kita kepada Tuhan yang mungkin hilang atau yang mungkin jauh, yang mungkin lupa, bahkan murtad sekalipun, bahkan penuh kepahitan sama Tuhan sekalipun. The worst is the person yang memiliki kepahitan sama Tuhan itu mau di hotbank kayak apa juga, mau diinin apa juga nggak bisa. Mau dikelilingin pendeta juga, mungkin mau diceramain apa juga, kalau orang udah kepahitan sama Tuhan tuh nggak bisa. Itu benar-benar terlalu. Maka dibutuhkan bagi kita ya, kita sebagai orang yang bisa resmi, kita yang gagal. Dari kita introspeksi, memang kita harus kembali kepada Sang Pencipta kita. Ya, kita kembali kepada Tuhan, menjalin hubungan lagi melalui persekutuan, ya, melalui persekutuan, karena kita nggak mampu sendiri. Manusia itu kan makhluk sosial. Ya. Kalau kita sendiri menghadapi kegagalan, nggak bisa. Maka cari persekutuan dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, kita bisa berdoa, kita bisa ini, but sometimes we don't know how to do. Kita nggak tahu apa yang harus lakukan. Harus bangkit dan kembali itu gimana? Kita cari persekutuan, cari rumah Tuhan. Ya, kalau ada konsultasi, bisa konsultasi kepada gereja yang konseling. Ya, kita bangun kembali ya dengan ibadah, membaca firman, berdoa dan menyembah. Ya, mencari wajah Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Saya mengerti di saat orang yang gagal atau kita saya gagal, saya ngerti. Nggak semua orang bisa cari wajah Tuhan yang benar-benar natural tanpa transaksi, tanpa mencari keuntungan. Bukan karena kita gagal, kita mau Tuhan nyelamatin kita, tapi yang benar-benar purified, yang murni, yang mencari wajah Tuhan, yang mencari yang we need you, Lord, yang mencari yang kita rindukan Tuhan, hanya Tuhan tanpa embel-embel yang lain, tanpa kita ada masalah tapi tanpa membawa problematika kita. Jadi kita membawa dengan hati kita. Hati yang hancur, hati yang kecewa, hati yang gagal, hati yang penuh dengan apapun. Nah, ini yang kita bawa kepada Tuhan. Yang ini yang kita benar-benar mencari wajah Tuhan. Pure, murni, hubungan yang intimasi, hubungan yang kembali kepada Tuhan. Yang benar-benar kita rindukan. Atau mungkin yang paling banyak ini adalah ya di bawah ini aja kita jelas jelas ya, lakukan kembali seperti mula-mula kau lakukan, kasih mula-mula ya ya kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita flashback ya, kita ini kan ciptaan Tuhan gambar dan serupa dengan Allah. Kita itu bisa kembali ke masa lalu loh saudara, dengan apa? Dengan ingatan kita. Ingatannya apa? Kita flashback. Ingat Tuhan memberkati kita. Tuhan mengangkat kita. Pakai memori kita yang Tuhan ciptakan untuk mengingat. Go to the past. Hanya untuk mengingat bahwa dia adalah Allah yang setia. Dulu aku pernah diberkati. Dulu aku ingat segala mujizat hal-hal yang kecil. Diingat-ingat, dibangun kembali dalam pribadi kita. Ya, untuk kita bisa kuat melawan segala suara-suara yang dan segala yang bukan daripada Tuhan, yang menjatuhkan, yang tidak membangkitkan, yang mengakibatkan kita kepahitan, yang membuat hidup kita nggak bisa move on, yang membuat mata kita tertutup, nggak bisa melihat janji-janji Tuhan ke depan, yang membuat segala sesuatunya kabur lah. Ya, itu kan ular, bisa ular. Membuat kita mata kita terganggu. Ya, tapi dengan kita mencari persekutuan kembali dengan gaya hidup anak-anak Tuhan yang beribadah, berdoa, menyembah, mencari wajah Tuhan, mengingat kasih mula-mula, itu kan kita di fresh ya. Ya, dengan ingatan ini lebih sempurna lagi ya sakramen perjamuan. Yaitu memori kita, perkataan kita, iman kita disatuin saat kita mengangkat tubuh Tuhan, saat kita mengangkat darah Tuhan. Itu benar-benar adalah sakramen dan itu sempurna sekali ya, sebagai warisan daripada sebelum ke pengangkatan Tuhan dan akhir zaman ini memang kita perlu namanya perjamuan karena disitulah kita dilatih. Disitulah benar-benar iman, perkataan, dan memori kita mengingat kita seperti zaman Tuhan Yesus di sana 2000 tahun lalu. Walaupun itu jauh sekali daripada hidup kita. Tapi ini di sini kita diingatkan. Ya, dengan kuasa bilurnya, pujian tadi, menyembuhkan, kuasa darahnya, menyucikan, dan kita perkatakan. Ya, bahwa ini kembali kepada hubungan Tuhan tuh yang ini, saudara. Yang benar-benar kita benar-benar mencari wajah Tuhan. Ya. Dari situ kita akan mendapatkan kekuatan. Ya. Dari situ kita akan mendapatkan motivasi untuk diri sendiri. Dan dari situ kita mampu bergerak. Ibaratnya nih kalau udah jatuh kan kita jatuh. Nggak mungkin kita bisa berdiri langsung dari ketinggian berapa yang sakit kaki mungkin bisa cacat. Nggak mungkin muscle itu shocking kalau terhentak itu shocking dan dia tidak bisa muscle itu nggak bisa langsung activate atau langsung bergerak maju. Ada proses di situ namanya yang tadi saya bilang terhenti beristirahat harus diistirahatkan seperti kita baru kita jatuh muscle kita nggak mungkin langsung bergerak bisa lari gitu dari kejatuhan yang sangat kencang. Ya, tubuh kita aja butuh processing untuk bisa bangkit, bisa lari lagi. Ya. Kalau kita lihat petinju lah, nonton turnamen tinju, kalau dia dihentak jatuh, nggak mungkin dia langsung yang kenceng pula, nggak mungkin yang bisa langsung. Itu ada proses tubuh yang diprocessing. Apa, bufferingnya untuk bangkit kembali itu perlu waktu. Ya. Maka yang dari hubungan kita kembali hubungan kita benar memperbaiki hubungan dengan Roh Kudus Holy Spirit maka kita akan mendapat suatu motivasi atau suatu kekuatan yang baru untuk memulai ya untuk di fase ini kan kita sedang terhenti ya untuk melanjutkan atau untuk yang kedua adalah kita mengulangi atau untuk kembali lagi mengulang dari awal ya atau yang ketiga berhenti tapi kita patahkan kita lanjutkan kembali move on ya dan terbang lebih tinggi bersama Tuhan kita lanjutkan kembali dari keluar dari kegagalan ini ya kita bisa lanjut dan kita bisa mengulangi tapi dengan cara yang berbeda, ya. Ya. Kita tahu ya, ada Mazmur, saya bacakan dalam Mazmur 27 ya, Mazmur 37 ya. Di situ tertuliskan Mazmur Daud, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya kan? Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Ya. Dengan firman Tuhan seperti ini kita mampu kembali lagi atau melanjutkan kembali apa yang terhenti. Ya. Begitu juga di Yakobus 2 ayat 17 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Setelah kita berhubungan dengan Tuhan, baca firman, iman kita bangkit. Ya, bangkit. Dan perbuatan kita juga, nah ini, ya, butuh hikmat. Ya. Butuh hikmat Tuhan. Ya. Maka kita berjalan dengan hati-hati dan takut akan Tuhan. Karena pemulaan takut akan Tuhan sudah menetapkan hikmat. Ya. Kita lihat juga dari kisah Paulus ya. Di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Ya. Jadi kita bisa mengulangi, melanjutkan dengan motivasi yang benar, dengan standar anak Tuhan yang benar, dengan kebenaran firman Tuhan, hidup melangkah, ya. Kita tidak perlu menjatuhkan kanan kiri untuk kita bangkit. Kita tidak perlu memfitnah kanan kiri untuk kita maju. Kita nggak perlu menindas kanan kiri untuk kita bisa terlihat ya ya dengan introspeksi saya samarkan dengan introspeksi kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang rendah hati. Kita tahu kita ini adalah orang yang bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan yang mengangkat, dia akan mengangkat tinggi. Ya. Dengan introspeksi kita tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini bukan, kita ini hanya alat di mata Tuhan. Kita ini hanya sarana. Kita ini hanya untuk menjadi berkat, ya. Dengan kembali hubungannya sama Tuhan, kita tahu harus bagaimana melangkah. Karena firman Tuhan adalah pelita dalam hidup kita. Untuk kedepannya kita tahu harus melangkah seperti apa, ya. Dan ketiga, untuk kita berbuat, melakukan sesuatu, ya, kita selalu melibatkan Roh Kudus dalam memulai segala sesuatu, baik dalam pekerjaan, keputusan, apapun, ya, apapun dengan motivasi kita yang benar, ya. Saya kesaksian di kantor ini banyak orang resign, ya, tidak sedikit saya pun nggak pernah saya kesaksian, tidak sedikit orang tuh memaki-maki saya, ya, 2 tahun saya di sini tuh cacian dan makian tuh sering, ya, cara jatuhkan sering, tapi saya tahu motivasi saya adalah membuat atau dengan cara bekerja tuh orang lain mengerti the way or the right procedure yang seharusnya. Ya, saya senang membangun atau mendidik atau bukan mendidik ke saya kalau menggurui apa you should do like this karena kalau begini nanti kedepannya kamu tuh ngerti kayak begini. Jadi saya senang sharing edukasi maksudnya in admin's way gitu. Jadi mereka tuh mengapresiasi. Jadi setiap orang yang keluar mereka senang sekali gitu. Maksudnya mereka apa walaupun saya digituin, saya digituin, tapi orang tuh at the end mereka mengakui bahwa ya itu benar. Jadi kita punya motivasi yang benar, cara bekerjanya yang benar, orang akan melihat sendiri tuh tanpa kita harus buat-buat, tanpa kita harus keluarin kata-kata. Tapi ini yang saya terima, saudara, dan ini kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk pribadi saya, tapi di sini yang benar-benar saya akhirnya melihat. Jadi ini yang Tuhan mau dari kegagalan saya ya. I failed with finance. Saya gagal dalam keuangan, tapi di sini saya Tuhan Tuhan percayakan. Jadi inilah cara Tuhan yang unik dalam setiap hidup kita. Apapun yang kita hadapi dalam kegagalan, gagal. Saya bertemu dengan orang gagal marriage, tapi dia dikirimin jiwa-jiwa orang yang gagal marriage yang harus bangkit di mana. Saya diketemuin dengan orang yang bidangnya apa dia pernah gagal di apa namanya keuangan dia harus bagaimana dan dia bangkit. Jadi memang saya melihat di sini adalah suatu momen di mana orang yang hidup kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai kegagalan itu untuk terbang lebih tinggi, menjadi orang yang berguna, menjadi berkat, bahkan Tuhan bisa kirimkan jiwa-jiwa dengan kondisi dan situasi yang sama, tanpa tanpa settingan apapun, Tuhan yang perbuatlah, yang setting up itu dipertemukan, bahkan orang itu bisa menjadi berkat. Dan itulah di bagian kelemahan kita, yang kita hanya melihat, mungkin kita mengakhiri, tapi di mata Tuhan itu adalah emas yang murni, mutiara yang bisa dipakai menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang gagal itu sendiri. Ya, sekian firman untuk sharing dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberkati, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kalau luar biasa Tuhan, banyak yang Engkau pakai dari orang-orang yang gagal. Banyak orang yang Engkau pakai dari orang-orang yang tidak berhasil. Di masa-masa sekarang ini Tuhan, mungkin banyak juga orang-orang di luar sana yang tidak merasa pengharapan atau merasa hidupnya sudah hancur. Merasa kayaknya udah akhir dari segala yang Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Tuhan banyak anak-Mu, pakai kami semua Tuhan, untuk menjadi alat, untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang bertanggung jawab dari setiap kehidupan kami, Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau tidak pernah give up on us, Engkau tidak pernah menyerah dalam hidup kami Tuhan. Maka Tuhan kami sanjung Engkau, kami bersyukur punya anak seperti Engkau. Tuhan yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang firman. Kau sudah berbicara kepada setiap hati kami, siapapun yang mendengar, siapapun yang menyaksikan, pertama Tuhan berkati, Tuhan jangkau setiap hati-hati yang mungkin saat ini merasa gagal dan sedang runtuh, tapi susah bangkit. Tuhan berkati, Tuhan Yesus, karena rancanganmu selalu indah dan serancanganmu selalu tepat, selalu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, menaikkan syukur, haleluya, amin.